orang Iran punya tempat pengkaderan di Qum, Iran. Orang Sufiannya di Yaman dan Hadramaut yang lain punya tempat pengkaderan. Saya sebelum berangkat ke Yaman, di antara wejangan guru kita, guru saya, guru kita semua, Ustaz Muhammad, dia bilang, Abdul Rahman, harus rajin belajar ini. Orang-orang generasi, orang-orang bilang, generasi kita harus rajin belajar. Kenapa? Dulu musuh-musuh kita ini, kata beliau, yang berhadapan dengan kita, tukang tomat, tukang tempe, tukang kentang. Sekarang ini dokter-dokter kan di LCLC. Artinya, Alhamdulillah, yang sampai seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam Kasbus Subhat, setelah beliau menjelaskan kata beliau rahimahullah, ami muwahid, orang awam muwahid itu bisa mengalahkan 1000 ulamanya musyrikin. Iya, tetapi kata beliau rahimahullah, wa innamal khauf, kalau itu malah lupa. Iya, alal muslim al muwahid alladhi laysa mahu silah. Awam artinya dia bukan alimnya, dia belajar tentang masalah tauhid, masalah-masalah ini, itu bisa mengungguli mereka, ulama-ulama alim-alimnya sufi ya, musyriki ya, orang iya kan, tanya aja mereka, ini orang awamnya insyaallah sunni, tahu, tanya di mana Allah, Allah bersama, apa dalilnya, mungkin saya tahu ya, tanya apa mana la ilaha illallah, misal ya, tahu mananya, terus apa dalilnya, saya tahu kan. Tahu salah kan? Iya. Tanya ke mereka, di mana Allah? Bingung. Ada yang ya Allah di mana-mana, Anda ada yang mungkin ada punya keyakinan wahdatul wujud atau yang lain. Iya, apa mana lain dari Allah? Enggak pernah tahu. Iya. Tapi kata rahimahullah, yang dikhawatirkan itu adalah seorang muwahhid dalam keadaan dia hidup enggak pegang senjata. Aldari lay sama husila. Akhirnya gampang, dikasih subah dikit ke kanan kanan, ke kiri kiri, belakang belakang. Iya. Apa itu silahnya? Pakai pedang itu? Apa pakai pistol? Pakai apa? Ilmu maksudnya. Iya. Hukum asalnya orang awam, sunni, salafi, muwahhid itu bisa ngukur. Tapi yang dikhawatirkan itu orang yang dia berjalan di atas agama ini tidak punya ilmu, segampang diombang-ambing, dibodohi oleh subhat-subhat Allah. Sehingga yang kedua, ikhwan fillah rahimah rahimakumullah, bersemangat. Ya. Allah wa bid'ah terus mereka melakukan pengkaderan-pengkaderan. Nah, kita kalau enggak semangat, semakin terus muncul subhat-subhat baru, enggak sadar kita di diri.